بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada waktu yang lalu kita telah baca penjelasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah bahwasanya hasad punya sebab-sebab. Di antara sebab hasad adalah al-adawah wat-takabbur wal-ujub wal-hubur yasa wa hafzun nafsi wa bukhliha, yaitu permusuhan, sikap takabur, sombong dan ujub, mencintai atau senang ditokohkan, dan karena jelek jiwa dan bakhilnya jiwa. Itu diantara sebab-sebab seseorang muncul padanya hasad. Selanjutnya kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, faslun fi sababi kasratil hasad. Fa'asal, penjelasan tentang sebab-sebab banyaknya perbuatan hasad. Wa'alam innama yakhthurul hasad baina aqwam takthur bainahumul asbab allati dzakarnaha. Hanya saja banyaknya hasad tersebut di antara kaum-kaum, dan banyak di antara mereka sebab-sebab yang telah kita sebutkan ketika dia muncul padanya hasad. Yaqa'u dzalika ghaliban bainal aqran. Dan hal tersebut terjadi mayoritasnya, hasad itu di antara aqran. Ya, teman sejawat, satu letting, satu tingkat, atau sama-sama satu kelas, satu zaman. Nah, biasanya baina aqran, terjadi antara teman. Wal amsal, atau yang semisalnya. Wal ikhwah, dan di antara saudara-saudara. Wa banil am, dan juga terjadi pada orang awam. Li'anna sabab tahasud tawarud al-aghrad al-maqasid yahsulu tanaqud fiha fayathawru tanafur wa tabaqud. Karena sebab terjadinya saling hasad dan munculnya tujuan-tujuan yang hendak dicapai, yang terkadang terjadi adanya pertentangan, maka terjadi kekacauan seperti terjadinya adanya tanafur wa tabagut, saling lari dan tadabur. Tabagut, tanafur itu hampir mirip dengan tadabur. Ketemu cari jalan yang lain, itu tanafur. Enggak mau nyatu. Nah, terjadi tabagut, saling marah, saling benci. Akibat apa? Akibat terjadinya hasad antara akran, teman. Ya, seperti yang sudah kita sebutkan, antara istri sesama istri, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Yang punya pos. Antara teman, antara anak, Seperti kisah dalam kisahnya Nabi Yusuf. Dan itu memang terjadi di antara anak-anak, ya, di antara yang semisalnya, teman sekelas, sejawat, antara saudara, bahkan orang awam. Sehingga terjadinya dengan hasad ini tanafur wa tabagut. Walidzalika taral al-alima yahsudul alim dunal 'abid. Wal 'abid yahsudul 'abid dunal 'alim wa tajir yahsudu tajir wal iskab yahsudul iskab wa la yahsudul bazzar illa an yakuna sababun akhar. Karena maksud kull wahidin min haula ghairu maqsadil akhar. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, oleh karena itu kamu lihat yang hasad itu seorang alim pasti dengan orang alim yang lainnya. Enggak mungkin orang alim hasad kepada orang yang ahli ibadah, enggak. Ahli ibadah dengan ahli ibadah yang lainnya. Pedagang dengan pedagang yang lainnya. Nah, apalagi dagangnya sama. Tukang brownies dengan tukang brownies yang lainnya. Oh, itu enggak enak tuh browniesnya. Kepahitan, gini-gini. Enak tuh yang ini. Oh, itu. Kan karena pesaing. Nah, tukang ikan pasti dengan tukang ikan yang lainnya. Iya. Nah. Dan sedikit sekali misalnya tukang ikan hasad dengan tukang telur. Kayaknya jarang seperti itu. Nah. Iya. Dan seterusnya seperti itu. Nah, Anda gak mau nyebut tukang cendol. Nah, seperti itu. Iya. Iya. Tukang sepatu dengan tukang sepatu yang lainnya. Seperti itu. Yang masing-masingnya pasti punya tujuan. Yang tidak ada tujuan pada yang lainnya. Enggak. Yang lainnya bertujuan agar ikannya laku. Iya. Yang tuang telur pasti maunya telurnya itu laku sekian butir. Beda dengan ikan. Pasti masing-masing punya tujuan yang lainnya. Nah, di antara saudara-saudara pasti seperti itu. Yang satu diberikan ini, dia juga kepingin diberikan seperti itu. Seperti itu terus. Yang misalnya. Nah, hasad seperti itu. Satu kelas. Yang satu masya Allah diperhatikan oleh ini. Yang lain pasti iri, hasad. Nah, oh deket-deket ustaz tuh mau dapat nilai bagus tuh. Gitu. Kalau hasad. Dan yang, oh tukang ngadu nih. Jangan temenin dia, tukang ngadu. Gitu. Padahal ingin baik. Si Pulan melakukan ini, pengen baik. Ya, tapi takut, karena takut disebut pengadu, akhirnya enggak mau mengadukan. Ya, gara-gara orang yang hasad tadi. Seperti itu, teman sekelas, yang lainnya. Nah, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, begitu juga sama, mesti. Iya, jangan salah. Pasti akan muncul lebih rentan. Iya. Nah, tempatnya. Satu beli deterjen Rinso. Ya, harganya lebih mahal daripada Daya misalnya. Ini iri. Padahal Daya-nya misalnya belinya 3 kilo, 4 kilo, Rinso cuma 1 kilo. Ya, tapi karena mereknya beda tetap aja protes. Seperti itu. Ya. Rentan. Nah, ribut gara-gara beda merek. Entah itu tragedi gula, tragedi minyak itu pasti terjadi. Nah, ya, saling hasad. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ya, yang misal semisalnya dan punya tujuan satu sama lain berbeda-beda tujuannya. Nah, wal asul adawah tazahum ala ghurrat wahid Wa ghardul wahid la yajma mutaba'idin. Itla rabitah baina saksain fi buldain. Wa la yakunu bainahuma muhasidah illa man istadda hirsahu alal jah. Maka asal terjadinya permusuhan itu ya saling berdesak-desakan dengan tujuan yang satu. Karena tujuan yang satu itu tidak akan mengumpulkan antara orang yang saling menjauh. Iya. Karena tidak ada hubungannya antara dua orang yang berbeda di antara dua negeri, enggak ada hubungannya. Dihasad di sini, hasad di sana, enggak. Kecuali iya. Saling dulunya misalnya sama-sama ini terkenal dulu duduk di Syekh Pulan, akhirnya yang ini belajar di sini saja. Di sana begini, nah terjadilah hasad. Dan tidaklah terjadi di antara keduanya saling hasad kecuali ini dia. Orang yang memang sangat-sangat ingin akan kedudukan. Walaupun beda dua negeri, dua daerah misalnya. Iya, tidak akan terjadi pada satu atau dua tempat dua orang yang berbeda kecuali karena memang apa? Karena memang sangat-sangat ingin terhadap kedudukan. Iya. Wa ahabul sayt fi jamil atraf, ingin dia selalu sayt itu maksudnya berbunyi di sana semua didengarkan suaranya. Pokoknya terkenal dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, pokoknya dia yang harus yang dikenal. Nah, semua masalah harus bertumpu sama dia. Yang lain enggak boleh. Nah, bisa terjadi seperti itu. Kalau beda daerah. Nah, tidaklah terjadi saling hasad kecuali ada saling ingin mendapat kedudukan, senang disebut-sebut di penjuru daerah atau dunia bahkan mungkin. Nah, demikian. Fa inna yasudu kullu man fil alam mimman yushahimu fil khislah alati yufakhiru biha. Karena sesungguhnya dia akan hasad kepada orang yang semua yang ada di alam ini dari orang-orang yang mengambil bagian yang dia bangga dengannya. Kalau ada di sana didengar selalu ke sana, wah, bahkan naudzubillah min dalik sampai ngutus jasus, ini yang mengerikan. Ini lebih mengeri. Iya, kalau hasad sudah pakai tindakan, ini mengerikan. Nah, ngirim jasus mata-mata, nanti laporan, disebutkan kelemahan-kelemahannya, dikumpulkan, ya, mahadatnya, kritikan-kritikannya, kekurangan. Naudzubillah min dalik. Kalau seperti itu, ini lebih ngeri lagi hasadnya. Levelnya sudah parah penyakit hasadnya. Nah, iya. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, kalau orang seperti itu, padahal beda negeri, nah tinggalnya juga lain, nah tapi terjadi hasad tadi. Karena memang senang, bersemangat untuk mendapatkan kedudukan atau tadi ingin disebut-sebut di penjuru daerah. Nah, dan dia ya akan hasad kepada orang yang ada di tempat manapun yang kalau ada orang yang mengambil bagian dari sesuatu yang dia berbangga dengannya. Masalah ilmu atau harta dan yang lainnya, kedudukan. Dan semuanya itu wa man sya'u jami'in dzalika hubbul dunya, ini Naam, sumber semua perkara itu, kenapa dia hasad, kenapa dia sakit kalau ada yang menyainginya, karena hubbud dunya, karena senang terhadap dunia, khawatir dunia itu dimiliki oleh yang lainnya, pinginnya dia sendiri yang menguasai itu, karena hubbud dunya. Wa inna dunya hiya allati tudiq 'alal mutazahimin. Karena sesungguhnya dunialah yang membuat sempit dari orang-orang yang saling berdesak-desakan. Ya, memperebutkan dunia. Wa amal akhirat, adapun masalah akhirat, fala dayqa fiha, tidak ada sedikit pun kesempitan di dalam masalah akhirat. Fa inna man ahab ma'rifatallahi ta'ala wa malaikatahu wa anbiya'ahu wa malakut ardihi wa samaihi lam yahsud ghairuhu nama taghairuhu idha arafa dhalik. Adapun akhirat, tidak ada kesempitan di dalamnya. Sungguhnya orang yang ingin dia mengenal Allah, mempelajari tentang malaikat Allah, nabi-nabinya, kerajaannya yang ada di bumi dan langit, tidaklah dia akan hasad pada orang yang ingin mempelajari itu ketika dia mengetahui hal itu. Enggak akan. Li'anil ma'rifah latudik alal arifin. Karena yang namanya pengetahuan tidak akan membuat sempit orang yang berpengetahuan. Balil ma'lum wahid ya'rifu alaf alaf alim. Bahkan diketahui satu perkara yang diketahui ilmu, ya, diketahui oleh beribu-ribu orang alim. Nah, enggak, saya aja yang harus tahu. Enggak ada seperti itu kalau masalah tentang akhirat. Iya, tapi itu dia ingin dijadikan misalnya dai satu-satunya ini, itu dunia. Nah, itu termasuk dunia. Apa di sananya? As-sana, ingin dipuji-puji dari perbuatan amalan akhiratnya. Beda. Kalau masalah akhirat, tidak akan seorang itu dia hasad. Wa yafrah bi ma'rifati ghairuhu, dan yang lain pun akan senang kalau mengetahui tentang Allah, tentang malaikat, tentang ilmu din ini. Walidzalika la yakunu bainal ulama ad-din muhasidah. Oleh karena itu tidak akan terjadi di antara kalangan para ulama din agama ini saling hasad. Kenapa? Lianna maksudahum ma'rifatullah subhanahu, karena tujuan mereka adalah mengenal Allah. Wa huwa bahrun wasi' la dayqun fih, dan ilmu tentang Allah adalah lautan yang sangat luas yang tidak ada kesempitan di dalamnya. Wa ghardhuhum manzilah indallah, dan tujuan mereka adalah kedudukan di sisi Allah. Wala dayqa fima indallah, dan tidak akan sempit perkara-perkara yang ada di sisi Allah. Li'anna al-ajala ma indallah minan na'im ladzatil liqa'ih. Karena yang paling mulia di sisi Allah dari kenikmatannya adalah kelezatan ketika nanti berjumpa dengan Allah. Walaysa fihi nam mumani'ah wala muzahimah, tiada ada di sana larangan. Orang silakan, orang mau belajar tentang agama silakan, dia lebih alim tentang Allah silakan, enggak ada larangan, tidak ada saling berdesak-desakan berebutan, tidak ada. Semua orang bisa mempelajari tentang Allah, tentang syariatnya, yang itu semua adalah tujuannya akhirat. Wala yudaiku ba'dul nadhirina ala ba'd, tidak akan membuat sempit sebagian orang yang melihat di atas sebagian yang lainnya. Bal yajidul anas bi kasratin, bahkan bertambah berharga dengan banyaknya mereka yang mengetahui tentang masalah akhirat. Illa annahu, kecuali bahwasanya idza qasidal ulama atau qasidal ulama bil ilmi al mal wal jah tahassadu, kecuali sesungguhnya apabila orang-orang yang berilmu tadi tujuan dengan ilmunya, mempelajari ilmunya adalah harta, ya, atau kedudukan tadi, termasuk kedudukan itu ingin disanjung, ingin dinomor satukan, ingin yang dikatakan seorang yang alim, ingin dikatakan orang yang paling ahli dalam fan min fanu min fununil ulum, dari fan-fan ilmu ini, ya, pasti mereka akan saling hasad karena adanya tujuan-tujuan seperti itu. Naam. Wallahu alam bisawab. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tafadhalu. Barakallahu fikum.